Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa bisanadil muttasili ila al-imami Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala qala wa'an Abi Hurairata radiyallahu anhu lan saking Abu Hurairah qala dawuh sinten Abu Hurairah qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida waqa'at ing dawuh ida waqa'at Ida waqa'at ing dalem nalikani tumibo Tumibo itu jatuh Opo al-fa'rotu opo kucing Fisamni ing dalem samin Minyak samin Piye ditafsir Fa ingkana mongko lamun ono opo asamni samnu samine iku jamidan iku atos atos itu maknane boten cair yang dimaksud ini boten cair tidak harus keras seperti batu ndak iku jamidan iku jamid opo wali cair opo padat ya ayo wis padat ngono dadi kok harus keras ngono kan kala fa'alquhu mongko buango sapa sira kabeh ing fakro sing dikuwak faroe wama lan perkara haulaha kang ing dalem kiwa tengene fakro wama lan perkara haulaha kang ing dalem kiwa tengene fakro kala niku sairihu kasuti are jadi cilik ambengi sampe bowengi guyon wae rokokan barang arek ulane Hilman sapaane Hilman apa sapa sapa bowengi apa iya itu apa sapa sing ngene aksai yo ulah ono iki sedhi go banyu no munggah ono moco-moco turu paling yo Kala wamalan perkara haulaha kang ing dalem kiwa tengeri faroh Wa ingkana lan lamun ono opo samin Hendri, di Hendri Hendri kan seperti Uja ibu ambil sing Telok i film bareng Dia nih, karena nih Projoki Sopil-sopil itu bisa Kalau wa ingkana lan lamun ono Apa iku samin iku ma'ian iku cair Wa ingkana lan lamun ono Apa samin iku ma'ian iku cair Fala taqrabuhu Mongko ojo nyedhi Sopo siro ing samin Nah ini Kalau fala taqrabuhu mongko aja nyedhi sapa sira kabeh ing samin rawahu riwayatno ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud waqad hakama lan teman-teman ngukumi waqad hakama lan teman-teman ngukumi alaihi ing atase hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari wa Abu Hatim bilwahmi kelawan waham kala bilwahmi kelawan waham salah cipta ni Kala bil wahmi kelawan iku jenenge waham. Kala iki salah paham iki rawi iki lho ngono manane. Bil wahmi iki dadi ngeten manane. Hadis iki nunjukkan kaya kemarin tadi malam kita ngaji bahwa ketika tikus mati ya, jatuh ke makanan, kalau makanannya cair maka ya sudah semuanya jadi najis kalau cair. Fala taqrabuhu, katakannya Nabi, jangan didekati. Tapi kalau makanannya padat maka buang tikusnya, dan yang berada di pinggir-pinggir tikus itu, makanan yang berada di sisi-sisi tikus yang menempel dengan tikus itu buang, karena itu hukumnya najis. Qala wa Nabi Zubair lan sangi Abi Zubair, Abi Zubair. Qala dawuh sinten Abi Zubair, sa'altu takon sapa ingsun. Jabiran ing Jabir, aku takon ing Jabir. Di kala ni Hendri barang ni. Sopir. Saya puja. Sopir kan? Pesupuan apa tu? Pracok kan? Pracok. Banyak pracok. Banyak pracok wes. Wan Abi Zubair kala dawuh sapa Abu Zubair. Munawir ini Munawir. Yo Munawir ana pisan. Ali Mudin. Johan. Saat itu takon sapa yang sun Jabiron ing Jabir radhiyallahu anhu. An tsamani sinnauri saking apa iku jenenge? Regane kucing, hargane kucing, hasil penjualan kucing. Kala wal kalbi lan asu. Berarti aku takon nang Jabir, piye hukume hasil penjualan kucing dan anjing? Piye? Faqala mongko dawuh sinten Jabir sajaro nyegah. Nyegah ngelarang sinten annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam andalika saking mengkono-mengkono, andalika saking mengkono-mengkono tsamanis sinauri wal kalbi. Kaoleh karo Kanjeng Nabi. Rawahu riwayatno ing hadis sapa Muslim ni Muslim, wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa zadalan nambahi sapa An-Nasa'i ing dawuh illa kalbasaidin, kecobo anjing buruan, anjing yang berfungsi untuk memburu binatang. No. Illa kalbasoidin, kecobo anjing buruan, anjing yang berfungsi untuk memburu binatang. Kala kita ditunjuk no hati segina, tak boleh menjual anjing, hasil penjualan anjing itu haram kecuali anjing yang berfungsi untuk memburu binatang, atau pokoknya anjing yang mempunyai fungsi, contohnya untuk menjaga tanaman, untuk apa namanya, menjaga hayawan, menjaga rumah. Kalau yang kayak gitu, mboten napa-napa, dijual belikan. Kalau kita lihat hadis ini juga menunjukkan bahwa kita haram menjual kucing. Haram menjual kucing berarti hasil penjualannya juga haram, dan ini pendapatnya Abu Hurairah, Mujahid, Jabir dan beberapa ulama. Tapi mayoritas ulama mengatakan kalau jual beli kucing itu boleh. Ya. Jadi nanti apa namanya? Hasil dari penjual belian kucing itu juga diperbolehkan. Ya. Lah gimana ini? Kalau ada hadis tadi yang mengatakan Kanjeng Nabi melarang samanil kalbi wasinauri, dijawab hadis itu pertama jawabannya adalah dhaif, ya. Hadis itu dhaif. Lah aneh, kalau ini dhaif, lah itu ada di dalam Sahih Muslim, rawahu Muslim tadi kan, rawahu Muslim. Lah jawabannya ini enggak tepat ini. Nomor dua, ada yang jawab bahwa larangan ini untuk kucing ini berkaitan dengan makruh. Makruhnya makruh tanzih, buatan haram. Nah ini juga aneh lagi. Lungki hukumnya dibarengkan dengan anjing kok. Yang anjingnya hukumnya haram, masa kucingnya hukumnya cuma makruh, ya enggak pasti dong. Qala man Aisyah radhiyallahu anha qala dawsinna Aisyah. Qala ngene jahat ni nekani ing ingsun. Sapa bariro tu sapa bariro? Qala qala mongko ngucap sapa bariro, ini budak ini perempuan. Ucap ngene, ini setune ingsun iku katab tu ngakati kitabah sapa ingsun ahli ing keluarga ingsun alatis iawaqin ing ngatasi songo pira-pira ukiah alatis iawaqin ing ngatasi songo pira-pira ukiah fi kuli amamin iku tetep ing dalam saben-saben taun ukiyatun utai sa ukiah. Kala ukiyatun utawi sa ukiyah, terus bi. Oh ya, fa'a ini mongko nulungono sapa sira ing ingsun ngene. Wahai Aisyah, saya ini akad kitabah dengan apa sayyidku ahli itu, sayyid mana nih, dengan majikanku. Saya akan membayar kepadanya 9 ukiyah. Setiap tahun saya harus bayar 1 ukiyah. Tolonglah saya. Tolong saya untuk meringankan beban saya ini membayar 9 ukiyah. Setiap 1 tahunnya berapa ukiyah? 1 ukiyah. Kala ini kalau ini usairimu. Jadi saya ya saya. Kalau gini kok sing ngadek-adek pambi ngono ngarepe. Kemana? Kakak. Hah? Pambi ini. Kakak ada di om. Coba nih bang, ah, apa lo ngerti bang? So, ayah ke dong, so pon cakon. Kala tolong saya Aisyah untuk bayar ini. Fakultu moko ngucap sapa ingsun, in ahabba lamun seneng sapa ahluki sapa sayyid sira, an aqiddaha lahum wa yakuna walahu ki li fa'altu. Kala in ahabba lamun seneng sapa ahluki sapa sayyid sira, an aqiddaha ing yento paring sapa ingsun ing tis'i awaqin lahum marang ahluki, wayakuna lan ono opo wala uki opo wala siro, wala itu hak untuk apa namanya memperoleh warisan dari hasil ini, dari hasil memerdekakan iku lika du ingsun faaltu moko ngelakoni sopo ingsun ini bariro jirahisa. Kalau sayyidmu mau, saya memberikan 9 ukiyah itu secara langsung, dan nanti walahnya menjadi milik saya, akan saya laksanakan. Artinya, engkau saya beli, gitu, lalu nanti saya akan memerdekakan kamu, gitu maknanya. Jadi merdekakan kamu itu saya, bukan sayyidmu. Ayo kono, ngomong kono. Pada habat mongko pergi sopo bariro tu bariro ila ahliha marang sayyidi bariro. Fakolat mongko ngucap sopo bariro lahum marang ahliha, fa'apau mongko moh sopo ahluha alaiha ingatasi bariro. Kagelem mereka, kagelem memberikan walanya kepada Aisyah. Jadi mereka mau membeli, menjual Bariro kepada Aisyah dan yang memerdekakan Aisyah, tapi mereka mensyaratkan walanya jadi milik saya. Wah, ini nakalan karpe dhewe jeneng iki gitu. Kala fajahat moko teko sapa Bariro min indihim saking sandingi iku ahliha. Wa Rasulullah halu de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jalisun iku sing lungguh. Fakolat mongko ada kancing nabi di situ. Fakolat mongko ngucap sapa bariro ini sedulur ingsun. Iku kod arab tu teman-teman nawarno sapa ingsun. Dalika ing mengkuno perkoro yaitu in ahabba ahluki an audha ilahiri. Alaihim ingatasi ahli. Fabau mongko mo sapa ahli. Ila ayakuna kejopo yen taono opo alwala'u kejopo ing yendono opo alwala'u asobawalah ikulahum kadu ahli. Wah, Sayyidah Aisyah gak mau ya, tuan-tuan saya itu gak mau kecuali walanya itu jadi milik mereka. Gak apa-apa engkau yang memerdekakan, tapi syaratnya walanya jadi milik mereka. Kala fasami'a mongko krungu sopuan nabiyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallama, barat mongko ngabari sopo Aisyah. Sopo Aisyah tu Aisyah. Nanti saya selamat para ketong ngaji. Air ini wae. Nah, kene turu wae nang kene. Oni indi oni. Ayo kene. Absen cita-cita ora rakep. Terus Mister, nanti Mister. Ayo gini, ntar. Ini ketua garap skripsi mana. Gini. Sodikin. Kalau Sodikin sama sini. Tutup Thailand itu Sodikin. Mana bukan satunya. Amin. Abdullah. Ah, terus apa? Bukhari. Sedikit sing sakit ya. apa antar wangi sing dulu iku ter sepuja mana sepuja ini coba sama irba di saya irba kalau irba sudah jentik. Kala inni qad artu dhalika alaihim fa abaw illa ayakuna walau lahum. Fa ahbarat moko ngabarno sidan Aisyah teng ngabari sapa Aisyah annabiya. Ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kala moko dawu sidan Kanjeng Nabi khudhiha. Ngalapo sapa sira waton ing bariro. Ambil wis bariro wis ambil beliin. Wastariti lan nyarapno sapa sira wadon. Lahum marang bariro alwala'a ing wala. Fa innamal wala'u mongko angin pestine utai wala iku liman kadwi wong atapa kang merdeka no sapa man. Kapopo ambil istilah beli bariro lalu merdekakan. Syaratkan pada mereka agar walanya jadi milik mereka, gak kira jadi milik mereka. Ngono tetap jadi milikmu karena asobah wala itu hanya menjadi milik orang yang memerdekakan. Ini hak tidak bisa diberikan pada orang lain. Ngono. Walaupun disyarat nono tanda tangan barang di atas materi gak kena. Ngono niki. Fa fa'alat mongko nglakoni sinten Aisyah tu Aisyah radhiyallahu anha. Tumma pomanu li berdiri sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasi yang dalam menungso fahamida mongko muji sinten Rasulullah Allah ing Allah wasnalan ngelem sinten Rasulullah alaihi ing atase Allah thumma qala nuli dawu sinten Rasulullah dawu ngene amma ba'du anapun ing dalam sausi basmalah hamdalah ila akhirih fama mongko utai opo iku balu dijalin tinggai piro-piro wong lanang iku opo wong-wong iku yastari tunakang nyaratno sapa rijal suruton ing pira-pira syarat laisat kang ora ana apa syarat iku fi kitabillahi taala tetep ing dalam kitab Allah taala kalaik apa wong-wong ngene Kanjeng Nabi kok mensyaratkan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab Allah taala kok bertentangan dengan syariat Islam iku piye Kanjeng Nabi maka namin syartin maute perkara kana kang ana koma min syartin saking syarat laisa iku ora ana koma iku fi kitabillah ing dalam kitab Allah fa huwa maute ma iku batil niku batal wa ing kana lan senajan ana koma iku mi atas syartin iku satu syarat iku miyata syaratin iku satu syarat qadha'ullah utawi putusane Allah iku haqku iku luwih hak wa syartullahi lan utai syarati Allah iku awthaku iku luwih kokoh wa syartullahi lan utai syarati Allah iku awthaku iku luwih kokoh luwih kuat yes, lo boleh betul Kala jawi kanjeng Nabi apapun syarat yang tidak ada dalam kitab Allah itu batil walaupun ada satu syarat putusan Allah lebih hak syarat yang ditetapkan Allah lebih hak Allah memutuskan wala itu untuk orang yang memerdekakan ya wis untuk wong sing merdeka no wa innamal wala'u lan angin pestine utai wala iku liman kadwi wong ataqo kang merdeka no sapa man dene mama iku liman kadwi wong atapa kang merdeka no sopoman kala iku liman kadwi wong atapa kang merdeka no sopoman muttafaqun alaihi kala walabdu dela pati hadith iku lil Bukhari tetep kadwi Imam Bukhari mat ini jajan wis kok enak kuwi. Yang kok tukok nang meneh. Kalau dia tukok duit nang rawingi. Karo tambahane kok sugono ya. Tambahan lo nang rawingi jalon nang rawingi. Wa inda muslimin lan iku munggu imam muslim. Wadai dawu kola dawu sinten kanjeng Nabi ishtariha tukwa sapa sira wadon ing iku jenenge ishtariha tukwa sapa sira wadon ing bariro wastaditi lan nyaratno sapa sira wadon lahu marang apa iku ahli wala ing wala syarat kok bertentangan dengan muqtadul akdi. Akad itu gak kanggo. Ya contoh. Iso-iso kok iku iso-iso iku batalno akad juga. Nanti bisa beda-beda. Niki mboten. Akad itu gak batal, jual beli tetap gak batal walaupun syaratnya itu kayak gitu. Gak kanggo. Syarat aku ngedol sampean sepeda motor tapi salah aja dinggo ya pada motor lho lho piye yo kayak kayak gini bon kita di wah pakai kayak hati suki wah ke wa an ibnu umar radhiyallahu anhu ma qala dawu sapa ibnu umar Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala dawu sapa Ibnu Umar nah nyegah sapa Umar Umar an bayi ummatil auladi saking ngadol pira-pira budak umi walad saking ngadol pira-pira budak umi walad budak umi walad ya kan kita Kala Fagala moko dawusin kanjeng Nabi la tubau ora kena didol apa ummahatul aulad umul walad kala la umul walad itu budak yang disetubui lalu punya anak itu namanya umul walad paham ya jadi awakmu di budak wedok disetubui punya anak itu namanya umul walad. Nah budak umul walad ini gak kena didol walad uhabulan ora kena diwehno apa umul walad. Dala walad urasulan ora kena diwaris sapa ummahatul aulad tadi. La tuhabu ora kena diwehno gak kena diberino sapa ummahatul aulad. Walad urasulan ora diwaris sapa ummahatul aulad. Yastambi'u biha ma badalahu ya stantiu ngalap suka-suka sapa wong kala biha kelawan ummahatil aulad ma bada ing dalam selakini partelo apa istimta lahu marang wong faida mata mau ke dalam nalikane mati sapa wong sapa sing duweni niki sayyidine fahiya moko utawi ummahatil aulad iku hurratun iku wong sing merdeka iku budak umil walad iku nek sing duwe mati merdeka wis gak kena dijual belikan gak kena diwarisno lala wa an Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Jabir kunna nabi usara riyana ummatil aulad lala tapi niki ana keterangan aneh to niki guna ono sapa kita apa iku jenenge iku nabi ngedol sapa kita sari sarorianah ing pira-pira gundik kita. Gundik itu budak, budak, budak perempuan. Sarorianah ing pira-pira gundik kita. Ummahatil mukminin rupane pira pokok matur mukmin ya Allah Gusti. Ummahatil auladi rupane pira-pira budak umil walad. Wa nabi wa halu tawi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku hayun iku urip kala nek delok hadis niki nggih berarti oleh layaro orang ningali sinten kanjeng nabi bidadika kelawan mengkono-mengkono menjual bak sanding bahaya ing dosa kaono dosane. Nek delok hadis niki boleh menjual belikan umul walad ya. Ini berarti kebalikan dengan hadis yang depan. Boleh menjual dan ini pendapat mayoritas ulama ya. Yang mengatakan tidak diperbolehkan menjual belikan umul walad. Mayoritas ulama, walaupun ada yang berpendapat boleh, Syafi'iyah saja ada sebagian yang berpendapat boleh menjual belikan umul walad berdasarkan hadis ini. Wong sahabat ngelakoni kok. Kanjeng Nabi tahu diam saja berarti kan boleh. Rawahum riwayat nang hadis sapa An-Nasa'i wa An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Wa Darqutni Alan Imam Daraqutni wa shahahahu lan yahana ing hadis sapa Ibnu Hibban. Qala wa an Jabir bin Abdullah. Mamat duduk sing apik. Duduk. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sunnaha. Kala dawuh sapa Jabir nah nyekah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma saking adul turahane banyu. Oh nek opone nang kono ya jaman biyen banyu ku angel pol. Kala zaman dulu gak boleh menjual turahane banyu iki kemasuk kebutuhan yang sangat darurat ini ojo dijual. Rawahum riwayat ing hadis sapa muslimun imam muslim wa zadalan nambahi sapa imam muslim fi riwayat ini ing dalam suci riwayat ing dawuh wa'an bai'i dirobil jamali lan sangke ngetol ngerabeni ne unta. Ngerti ngerabeni ya? Kala ngawini ne napa unta iki sak kawinan 10.000 ka oleh. Yola, ayo, kowe nek kepingin ngerabekno sapimu nang aku, satu kali naik 50.000. Mboten niku iki jenenge menjual dirobil jamal, yo gak mek untuk tok. Lintune nggih sami hayawan-hayawan UPT meneh. UPT gak tahu ya to. Wong bebas niku. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala dawuh sapa Ibnu Umar nah hanyaka sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala an asbil fahli sangking manine iku mau jenis pejantan. Rawahu riwayat noing hadis sopal Bukhari ya iki ngawat noh hadis yang ngarep. Jadi menjual maninya hayawan gak boleh kan gak ngerti metuwa koral kan ya toh saat ngerabeni yuk. Ya, kok satu kali manine sekian. Nah, manine ukurane piro yo ora ngerti, warnane kaya apa yo ora paham, metu tenan apa ora yo gak paham. Nah, niki sing gak oleh ngeten iki. Lah nek kawin setik benten genah iku wis ana barange ya kan dilebono ngeten niku. Kala jadi haram, istilah haram mengambil opah terhadap ngelakeni ini hayawan. Manan punya kambing jantan ya toh. Selamat duwe betina. Digowo karo selamat dari manan. Man. Tapi nono nah, wedhus mulu sing rabeni. iya mat gak apa-apa satu kali mat opahe iku 50.000 mat nah iki haram ini haram gak oleh kala tapi ono mawon sing olehno ngoten to nggih sebagian safiyah ono sing olehno ana bila yang ngelen delah ati sing nek oleh lho kok larang iki larangane gak haram tapi makruh saja kala wallahu alam nggih kok ngaji apa jenenge babul faraj ya rabbana la rafna bi anna laqda rafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa astur lana al-awrati Muslimina ajma amin rabbi isma qabla wajuda manna la bi iktisabi minna bil mustafa rasuli bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi anta habbi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi Dari kode sekilit itu deh.